Jadi al-majalur rabi, majal yang keempat, pembahasan yang keempat terkait dengan al-qada'iyah, yaitu qada atau naam, mahkamah al-qada'iyah atau kehakiman, pengadilan, atau yang dikenal dengan istilah siyasatul qada'iyah fil Islam, siyasat ya pengadilan di dalam Islam. Nah, ini majal ar-rabi'. Kemudian al-majalul khamis, pembahasan yang kelima dalam pembahasan as-siyasatu syar'iyyah adalah asy-syu'un al-jana'iyyah wal-jaza'iyyah. Pembahasan terkait dengan kejahatan dan balasannya. Naam. Min haitsu tanzim ijra'at tanfidz ma yathbutu min ahkam muqaddarah syar'an au taqdir jaza'atin syar'iyyatin mula'amatin lima yartakibu min jara'im taqtadi at-ta'zir syar'an. Naam, yaitu terkait dengan melangsungkan ya hukuman atau balasan dari suatu kejahatan yang ditetapkan sesuai hukum syar'iyyah. Naam, yang pantas sesuai dengan tingkat kejahatan tersebut. Sesuai dengan tingkat kejahatan tersebut, maka ditetapkanlah hukum syar'iyyah yang pantas untuknya. Dan min mustalahatiha al-asriyah, dalam istilah di zaman sekarang dikenal dengan an-nidhamul jana'i fil Islam, yaitu aturan-aturan kejahatan di dalam Islam. Naam, aturan-aturan atau undang-undang tentang kejahatan di dalam Islam. Naam. Kemudian al-majalul as-sadis, tempat yang keenam, pembahasan yang keenam terkait dengan as-siyasatu syar'iyyah adalah asy-syu'unul muta'alliqatu bis-siyar, yakni al-ala'iqu ad-dawliyah. Pembahasan yang terkait dengan hubungan-hubungan antara negara. Naam, terkait dengan keamanan, al-aman was-salmi wal harb. Ya, keamanan, keselamatan, peperangan dan seterusnya. Ya. Yang dikenal dengan istilah asriyah, di istilah modern di zaman sekarang, an-nidhamu duwali fil Islam, yaitu aturan-aturan perundang-undangan antara daulah negara di dalam Islam. Atau al-alaqatu ad-dawliyah fil Islam, atau hubungan kenegaraan di dalam Islam dan seterusnya. Naam, maka kata penulis hafizahullah taala, wa jami'u hadhihi al-majalat tata'allaqu bima fil ayataini sabiqatain, maka seluruh pembahasan-pembahasan di atas yang terkait dengan siyasatu syar'iyyah tersebut, maka tidak lepas ya hubungannya, keterkaitannya dengan dua ayat yang telah terdahulu, yakni di dalam suratul Nisa pada ayat 58 dan 59 ya, yang merupakan pembahasan ya inti dari pembahasan tentang siyasatu syar'iyyah dan hal-hal yang terkait dengannya. Naam, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk menunaikan amanah, untuk menetapkan hukum di antara manusia dengan penuh keadilan. Ya, perintah untuk mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk as-sam'u wa ta'ah li wulatil amr, mendengar dan taat kepada para penguasa, dan al-hadzar min al-ihdath fid din. Ya, berhati-hati dari membuat mengada-ada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara baru. Warruju' fi halil ikhtilaf ila syar'i, dan perintah untuk rujuk kembali ya kepada syariat Allah Subhanahu wa taala di dalam segala perselisihan atau perpecahan. Naam, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa sekali lagi pada ayat 58 dan 59. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum antahkumu wa idza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Naam, sesungguhnya Allah taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah itu kepada pemiliknya. Dan apabila kalian menghukumi antara manusia, hendaklah kalian berhukum dengan keadilan. Sesungguhnya Allah taala sebaik-baik yang memberi nasihat kepada kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Pada ayat yang pertama ini ke-58 Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada siapa? Yaitu kepada para penguasa, khususnya kepada para penguasa, bahwa Allah taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah dalam kekuasaan kalian, ya, dalam kepemimpinan kalian, dan hendaklah kalian berhukum kepada masyarakat kalian, kepada manusia dengan penuh keadilan. Kemudian pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman secara umum, yakni masyarakat kaum muslimin wal muslimat, ya, untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul dan ulil amri minkum, dan kepada para penguasa di antara kalian. Kemudian Allah taala melanjutkan firman-Nya, fa in tanaza'tum fi syai'in, ya, jika kalian berselisih di dalam sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dan pasti akibatnya baik. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu adalah kebaikan dan akibatnya pun adalah lebih baik. Naam, demikian ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an, terkait dengan pembahasan majalat As-Siyasatu Syar'iyyah, yaitu tempat-tempat atau pembahasan-pembahasan terkait dengan As-Siyasatu Syar'iyyah ditinjau dari sisi al-maudu'nya, tempat-tempatnya. Naam. Kemudian pembahasan, ya, bab yang ketiga, al-matlabu tsalits. Naam, setelah kita menjelaskan tentang definisi daripada As-Siyasatu Syar'iyyah ta'rif, kemudian pula naam, majalat As-Siyasatu Syar'iyyah, ya, atau jima' siyasatil adilah, kumpulan siasat yang adil dan wilayah yang saleh, maka al-matlabu tsalits, ya, pembahasan yang ketiga, yaitu masadir As-Siyasatu Syar'iyyah. Naam, sumber-sumber siasat yang syar'i. Saya ulangi sekali lagi. Naam, kita telah menjelaskan tentang pembahasan pertama atau matlabul awal, yaitu definisi daripada siasatu syariah. Demikian pula contoh-contohnya, ya, dalil-dalilnya. Kemudian al-matlabul tsani, ya, pembahasan yang kedua adalah kumpulan siasat yang adil dan wilayah yang soleh, ya, dan tempat-tempatnya atau pembahasan-pembahasannya. Kemudian yang ketiga al-matlabu tsalits, yaitu sumber-sumber As-Siyasatu Syar'iyyah atau masdar-masdar As-Siyasatu Syar'iyyah. Nah, maka tentunya, ya, berbicara tentang masdar atau sumber Siyasatu Syar'iyyah, maka, ya, pasti akan kembali kepada Al-Qur'an, Sunnah, ya, Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga ijma' para as-salaf, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian tabi'in dan tabi' tabi'in, ya, tiga generasi yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka, ya, berkata penulis hafizahullah taala, asy-syari'atu siyasatun ilahiyah, bahwa syariat itu adalah siasat ilahiyah. Ya, fa kullu usulis syari'ati fil istidlal hiya masadiru siyasati asy-syar'iyyah. Semua usul-usul syariah dalam istidlal, dalam pendalilan, dalam menetapkan hukum, ya, mesti bersumber kepada Al-Quran atau Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam, maka sumber-sumber siasat syariah tidak akan lepas darinya, dari Al-Quran, Hadis, ya, Sunnah Nabawiyah dan juga ijma. Ya, kalau ditambahkan yang keempat, yaitu al-qiyas, al-qiyas atau al-ijtihad, ya, qiyas yang sahih, qiyas yang benar, bukan qiyas yang batil. Nah, kemudian kata beliau, qala tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yakni pujian Allah subhanahu wa ta'ala, ya, terhadap para as-salaf, para sahabat, tabi'in, ya, dan tabi'in, dan di dalam ayat secara khusus kepada para sahabat yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, adapun di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis yang ma'ruf, ya, generasi setelah sahabat, yaitu tambahannya tabi'in dan tabi' tabi'in. Naam, kata beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala tabaraka wa taala, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Naam, barang siapa yang menentang Rasul, ya, yang menentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas petunjuk kepadanya dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin, yakni kaum mukminin yang bersama beliau, yaitu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menentangnya, ya, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia sesuai apa yang arah yang dia ingin berpaling padanya. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kami akan cemplungkan dia ke dalam neraka jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Maka kata beliau, wa sabilul mu'minin awwalu ma yasduqu 'ala as-salafis salih min as-sahabati wat-tabi'in wa tabi'ihim fil quruni thalathatil al-fadilah. Maka tentunya jalan kaum mukminin yang Allah sebutkan dalam ayat di atas An-Nisa 115, awal yang paling pas, yang paling tepat itu, ya, jatuh pada kepada para salafus salih dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in, ya, dalam tiga generasi, tiga masa yang utama, ya, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan di dalam hadis yang ma'ruf masyhur, ya, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah di zamanku, yaitu di zamannya para sahabat, ya, Rasulullah yang bersama para sahabatnya, kemudian setelahku, setelahnya, yaitu tabi'in, kemudian setelahnya lagi, yaitu tabi' tabi'in. Jadi tiga generasi yang utama, generasi emas yang mendapatkan pujian dan rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Maka mereka inilah yang, ya, paling tepat untuk diterapkan, ya, pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 115, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Walaupun secara kenyataan bahwa sabilul mu'minin, kaum mu'minin yang bersama Rasulullah itu adalah generasi para sahabat. Ya. Generasi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, menyebutkan tambahannya dua generasi yang lain, yaitu tabi'in dan tabi' tabi'in. Nah, maka mereka inilah yang pantas untuk dijadikan sebagai rujukan, sebagai sumber dalam siasat syariah setelah Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, wala yuqalu la majal lil ijtihad fi siasati syariah. Ya, tidak benar untuk dikatakan bahwa tidak boleh berijtihad di dalam perkara siasat syariah. Ya, Jadi tidak benar untuk dikatakan bahwa atau ditiadakan, dinafikan. Tidak ada ijtihad dalam hal, dalam perkara as-siyasatu syar'iyah. Akan tetapi yang benar kita katakan boleh berijtihad, ya, dalam perkara ijtihad as-syar'iyah, namun ijtihad yang sesuai dengan dawabit dan qawaid as-syar'iyah, ya, batasan-batasan dan kaidah-kaidah syar'iyah. Naam. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, qala Ibnu Aqil al-jariyu fi jawazil amali fi sultanati syar'iyyati bisiyasati huwa al-jazmu fala yakhlu minhu imam. Naam, kata Imam Ibnu Qayyim, beliau menukilkan ucapan Ibnu Aqil rahimahullahu taala bahwa yang berlangsung, ya, di dalam pembolehan amalan terkait dengan kekuasaan syar'iyah, terkait dengan siasat syar'iyah adalah al-jazmu fala yakhlu minhu imam. Al-hazmu fala yakhlu minhu imam. Yakni yang berlangsung, ya, amalannya adalah tidak lepas dari ijtihadnya seorang imam. Nah, tidak lepas dari ijtihadnya seorang imam, seorang pemimpin. Barakallahu fikum. Nah, ini, ya, ucapan Ibnu Aqil rahimahullahu taala yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Kemudian pula, ya, beliau menukilkan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Syafi'i, la siyasata illa ma wafaqa syar'u. Tidak ada siasat kecuali hal yang mencocoki syariah. Maksudnya ada ijtihad, ya, terjadi ijtihad dalam siasat syariah, namun ijtihad yang mencocoki kaidah-kaidah syariah. Nah, kemudian, ya, berkata pula Ibnu Aqil rahimahullahu taala, as-siyasatu ma kana fi'lan yakunu ma'ahu an-nasu aqraba ila shalah wa ab'ada 'anil fasad wa in lam yad'ahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wala nazala bihi wahyun. Naam. Siasat, ya, pada kenyataannya, kata beliau, naam, yaitu yakunu ma'ahu an-nas, orang-orang yang bersamanya manusia, yang dia itu aqraba ila shalah, selalu membuat kedekatan, mendekatkan kepada maslahat dan menjauhkan dari kerusakan. Walaupun Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkannya dalam hadis, ya, atau tidak mengucapkannya di dalam hadis, ya, atau tidak melakukannya. Naam, tidak pula turun darinya wahyu. Akan tetapi itu adalah sesuai dengan kaidah-kaidah syariah yang mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan dari segala bentuk kerusakan. Ya. Nah, maka yang dimaksud dengannya adanya bentuk ijtihad dalam perkara-perkara siasat syariah. Dan telah kita singgung, telah kita sebutkan, kita bacakan keterangan beliau, penulis Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah taala, pada pembahasan yang pertama, ya, atau al-matlabu al-awwal. Naam, terkait dengan contoh-contoh siasat syariah, ya, adanya bentuk ijtihad dari para sahabat, dari para sahabat, dari para imam. Naam. Kemudian kata beliau Imam Ibnu Aqil rahimahullah, fa in aradta bi qaulika, ya, jika engkau ingin untuk mengucapkan dengan ucapanmu, illa ma wafaqa syar'u ay lam yukhalif ma nataqa bihi syar'u fa sahihun. Ya, kalau engkau ingin mengucapkan terkait dengan siasat syariah ini adalah apa yang mencocoki syariat, ya, dan tidak menyelisihi apa yang diucapkan oleh syariah, maka itu sahih. Ya, benar. Ucapanmu benar jika engkau menyatakan demikian, bahwa siasat syariah itu adalah segala hal yang mencocoki syariah dan tidak menyelisihi apa yang diucapkan oleh syariat Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa in aradta ma nataqa bihi syar'u faghalatun wa taghlitun lis sahabah. Tapi jika engkau ingin mengucapkan bahwa siasatus syariah itu adalah apa-apa yang diucapkan oleh syariat secara lafaz, maka ini keliru dan juga berarti menetapkan kepada para sahabat kekeliruan, ya. Nah, menyandarkan kepada para sahabat sifat taghlid, yakni keliru, ya, atau rancu. Di mana faqad jara min al-khulafa' ar-rasyidin min al-qatl wal Waalaikumsalam. Wal mathal, ya, ma la yajhaduhu 'alimun bis-sunan, walau lam yakun illa tahriqal masahif kana ra'yan i'tamadu fihi 'ala maslahatin wa tahriqa Ali radhiyallahu ta'ala anhu fil akhadid. Naam. Kenapa? Karena sungguh telah berlangsung dari para sahabat dan khususnya khulafaur rasyidin, ya, dari bentuk peperangan, ya, pembunuhan. Naam, apa-apa yang tidak diingkari oleh seorang yang alim terhadap sunnah, ya, itu berlangsung, yakni karena adanya ijtihad. Naam. Barakallahu fikum. Kalaulah, ya, kita menjadikan dalil hanyalah terkait dengan tahrik al-masahif, adanya pembakaran mushaf, ya, ijtihad dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, ya, dilakukan karena perwujudan maslahah, ya, yaitu agar bacaan qira'ah mushaf itu disatukan, ya, tidak terjadi fitnah. Nah, dalam rangka maslahat, maka ini adalah ijtihad yang tepat dan sesuai dengan dalil, walaupun tidak ada lafaz dalil dalam Al-Quran secara nas, demikian pula dalam ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dalam perbuatan beliau alaihi salatu wassalam, ya, dalam hal membakar mushaf dari mushaf-mushaf yang menyebar pada waktu itu, yang kemudian Utsman menyatukannya dengan satu qiraah, ya, dan membakar yang lainnya. Naam, ijtihad ini dalam perwujudan maslahah. Demikian pula kalau tidak ada dalil kecuali dengan apa yang dilakukan oleh Ali dalam membakar, ya, kaum Yahudi di parit, di galian parit. Nah, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berijtihad untuk membakar, ya, kaum Yahudi. Dalam hal ini adalah Abdullah bin Saba, ya, Rasul Yahud. Naam. Atau Rasul Munafiqin yang masuk dalam barisan kaum muslimin untuk merusak dan menghancurkannya. Naam, maka Ali bin Abi Thalib dalam ucapannya yang ma'ruf, beliau mengatakan, "Inni idza syahadtu amran munkaran ajajtu nari wa da'autu kumbura." Kalau aku menyaksikan perkara mungkar, maka aku menyalakan apiku, ya, mengobarkan apiku dan, ya, membakar orang-orang yang melakukan kemungkaran yang memang pantas untuk dibakar oleh beliau, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Naam, wallahu ta'ala alam bisawab. Ini tentunya, ya, ijtihad dari beliau yang kita katakan bahwa naam, ijtihad itu keliru, ya, karena membakar, menyiksa manusia atau makhluk ini tidak boleh menyiksanya dengan api. Naam, disebabkan adanya hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang belum sampai pada waktu itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Sehingga Ibnu Abbas pada waktu itu mengatakan, kalaulah aku maka aku tidak melakukan seperti itu, tidak akan membakarnya, karena aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maknanya bahwa tidaklah menyiksa dengan api kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fikum. Ya, demikian pula ijtihad Umar dalam mengasingkan Anasr bin Hajjaj. Naam. Ya, di negeri Irak. Naam, yang Nasr bin Hajjaj ini racun yang paling berbahaya di Madinah pada waktu itu. Ya, sehingga diasingkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu ke negeri Irak. Semua ini ya merupakan ijtihad yang merupakan siasat syar'iyah, adanya maslahat yang dipandang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka mewujudkan ijtihadnya tersebut. Naam. Barakallahu fikum. Jadi sekali lagi yang perlu saya tekankan bahwa terkadang ijtihad itu pada hukum asalnya keliru, namun ada hal maslahat yang diinginkan dalam ijtihad tersebut. Ya. Seperti yang telah kita singgung pada pertemuan sebelum ini terkait dengan haji ifrad yang diwajibkan oleh sahabat Abu Bakar, Umar dan juga Utsman, ya radhiyallahu taala anhum. Naam. Yang di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan haji qiran pada waktu itu. Ya, namun di situ ada ijtihad. Ya, walaupun secara hukum asal yang benar adalah afdolnya haji tamattu lebih afdol, ya, kemudian haji qiran, kemudian setelah itu haji ifrad. Namun tiga sahabat utama Khulafaur Rasyidin mewajibkannya pada waktu itu karena adanya bentuk siasatus syariah, yaitu maslahat agar kaum muslimun tetap meramaikan Ka'bah, ya, dengan melakukan umrah di selain bulan haji, ya, karena kalau ifrad itu haji saja, tidak ada umrahnya, sehingga mereka mewajibkannya barakallahu fikum agar umrah itu tetap ramai, ya, tetap mereka kaum muslimin melakukan umrah di selain musim haji sehingga Ka'bah tidak kosong. Ya, kalau seandainya dengan qiran atau tamattu, maka pada haji qiran dan tamattu di situ sudah terdapat padanya apa? Ihram umrah. Ya. Tetapi sekali lagi itu ijtihad, adanya bentuk maslahat. Ya, jadi sekali lagi yang saya ingin tambih di sini, walaupun hukum asalnya ya ijtihad itu salah, hukum asalnya menyelisihi ijtihadnya, namun di balik ijtihad itu ada hal yang maslahat yang diinginkan sehingga dilakukanlah ya ijtihad tersebut walaupun menyelisihi hukum asal. Nah, begitu pula sikap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an di dalam membakar ya Abdullah bin Sabah. Naam. Ada maslahat yang diinginkan oleh beliau radhiyallahu taala an, walaupun hukum menyelisih hukum asal. Ya, tidak boleh menyiksa dengan api kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Kita cukupkan, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.